بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir Juz Amma, masih dalam surat tafsir surat Abasa wa Tawalla sampai pada ayat yang ke-32. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, maka apabila telah datang as-sakhah, ya, suara yang memekakkan telinga, yaitu suara tiupan sangkakala, tiupan yang kedua. Ada juga yang menafsirkan sakhah di sini adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat, dan ini tafsirnya Ibnu Abbas. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, dan lari dari ibunya dan bapaknya. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, dan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu setiap orang dari mereka memiliki urusan yang menyibukkannya, yaitu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, masing-masing sibuk memikirkan keselamatan diri sendiri. Wujuhu yauma idzin musfirah, pada hari itu banyak wajah-wajah yang musfirah, yang berseri-seri, bersinar. Dahikatun mustabsyirah, tertawa dan gembira. Kelompok ini atau golongan ini adalah golongan ahlun na'im, para penghuni surga. Kelompok dan golongan su'ada, orang-orang yang berbahagia. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan pada hari itu banyak juga wajah-wajah yang tertutup debu. Tarhaquha qatarah, juga tertutup oleh qatarah, kegelapan. Karena kehinaan. Siapakah mereka? Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Kafir dan fajar, durhaka atau suka berbuat keji. Kita langsung pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qauluhu taala fa idza ja'atis sakhah ila akhirus surah, sampai akhir surat. Ai maknanya kata beliau, idza ja'at sayhatul qiyamah allati tusakhu li haulihal asma' wa tanza'iju lahal af'idah yawma idzin mimma yaran nas minal ahwali wa syiddatil hajati lisalifil a'mal yafirul mar'u min a'azzin nas ilai wa ashfaqihim alai min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi ay zawjatihi wa bani. Kata Syekh rahimahullahu taala, idza ja'at sayhatul qiyamah, apabila datang suara kiamat, yaitu suara yang memekakkan telinga, suara tiupan sangkakala yang kedua, allati tusakhu li haulihal asma', yang karena ngerinya sehingga memekakkan telinga, karena dahsyatnya dan ngerinya suara tersebut sehingga memekakkan asma, telinga-telinga manusia. Wa tanza'iju lahal af'idah yauma idin. Dan pada hari itu hati-hati terguncang. Karena sebab sayhatul qiyamah, karena sebab suara kiamat ini. Mimma yaron nasu minal ahwal. Karena manusia melihat ngerinya keadaan tersebut. Wa syiddatil hajati lisalifil a'mal. Dan mereka sadar betapa butuhnya mereka terhadap amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Yafirul mar'u min a'azzin nas ilaih. Seseorang lari dari orang yang paling dia cintai. Wa asyfaqihim alaih, dan lari dari orang-orang yang paling dia sayangi. Min akhihi, baik itu saudaranya. Wa ummihi, atau ibunya sendiri. Wa abihi, dan ayahnya. Wa sahibatihi, dan sahibahnya, yaitu zaujahnya, istrinya. Wa banihi, dan anak-anaknya. Lari dari orang-orang yang mereka sayangi dan mereka cintai ketika di dunia. Masing-masing sibuk dengan diri sendiri, memikirkan keselamatan diri sendiri. Sehingga tidak memikirkan keselamatan orang lain. Sibuk bagaimana dirinya selamat. Apa yang akan terjadi nanti. Dia dimasukkan surga atau ke dalam neraka, waliyadzubillah. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Wadzalika li'annahu, mereka sibuk atau mereka lari dari orang-orang yang mereka cintai dan orang-orang yang mereka sayangi. Li'annahu, karena likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki urusan sendiri yang menyibukkan mereka. Ai qad ashghalathu nafsuh, artinya dia telah tersibukkan dengan dirinya sendiri. Wah tammalifika kiha, dan dia fokus untuk membebaskan diri sendiri, yaitu sibuk atau fokus pada keselamatan diri sendiri. Walam yakun lahu iltifatun ila ghairiha, dan sama sekali dia tidak menoleh kepada selain diri sendiri. Fahina idzin yanqasimul khalqu ila fariqain, dan pada hari itu manusia atau makhluk terbagi menjadi dua golongan. Su'ada wa ashqiya. Golongan yang su'ada, orang-orang yang bahagia, dan golongan ashqiya, orang-orang yang celaka. Fa'amas su'ada'u fawujuhuhum yawma idzin musfirah. Adapun orang-orang yang bahagia, maka wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Musfirah. Ai qad zahara fiha surur wal bahjah mimma arafu min najatihim wa fawzihim bin na'im. Yaitu telah nampak pada wajah-wajah mereka surur, ya, rasa senang, wal bahjah, dan gembira, ya. Mimma arafu min najatihim, karena mereka tahu tentang keselamatan mereka, ya. Mereka tahu bahwasanya mereka akan selamat. Wa fawzihim, dan mereka tahu mereka beruntung, bin na'im, beruntung akan memperoleh kenikmatan-kenikmatan. Ini golongan yang su'ada, yang semoga kita semua ini termasuk dari golongan yang ini, yang su'ada. Dhahikatun mustabshirah, tertawa dan bergembira ria. Ini golongan yang su'ada, yang berbahagia. Wa wujuhul ashqiya, dan pada hari itu wajah-wajah ashqiya, orang-orang yang celaka, yauma idzin 'alaiha ghabarah, tertutupi ghabarah, debu. Tarhaquha, dan juga tertutupi, ai tagsyaha qatarah, tertutupi atau terselimuti qatarah, kegelapan. Fahiya sauda mudlimatun mudlahimmatun, yaitu sauda, kegelapan yang hitam, sauda hitam, mudlima gelap, mudlahimma gulita, gelap gulita, hitam dan gelap gulita. Qad ayyisat min kulli khair, dan orang-orang yang wajahnya seperti ini telah berputus asa dari setiap kebaikan. Sudah putus harapan, putus asa sudah dari setiap kebaikan. Menyesal kenapa dahulu di dunia tidak melakukan berbagai macam amal soleh. Kenapa dulu di dunia tidak beriman dan seterusnya. Wa arafat syaqa'aha wa halakaha. Dan dia tahu, ya, kecelakaan dia dan kebinasaan dia, ya. Karena dia tahu bahwasanya dia celaka, ya, dan juga akan binasa, ya. Sehingga wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah ketakutan, ya. Wajah-wajah yang tertutup debu dan gelap. Nas'alullah salama wal afiyah. Ulaika, mereka itu, alladzina bihadzal wasfi, yang sifatnya seperti ini, ya, yang wajah-wajah mereka gelap, hitam, ya, mereka itu adalah humul kafaratul fajarah, orang-orang kafir yang durhaka, yang suka berbuat keji. Ai alladzina kafaru bi ni'matillah, yaitu orang-orang yang kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Wa kadzdzabu bi ayatihi, dan mendustakan ayat-ayatnya. Wa tajarra'u 'ala maharimihi, dan berani lancang melakukan apa yang Allah haramkan. Nas'alullahal 'afwa wal 'afiyah, innahu jawadun karim. kita meminta kepada Allah Azza wa Jal ampunan dan keselamatan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha Dermawan lagi Maha Pemurah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Demikian penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bagaimana keadaan pada hari kiamat nanti. Bahwasannya masing-masing kita memikirkan nasib dirinya sendiri. Sampai-sampai seseorang lari dari orang-orang yang dia cintai, lari dari orang-orang yang dia sayangi. Yang demikian karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dan juga oleh yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsun nas yaumal qiyamah hufatan uratan urlan. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak bersendal, tidak berpakaian, yaitu telanjang, urlan, dan tidak bersunat. Laki dan perempuan semuanya tidak berpakaian, tidak bersendal. Faqalat Aisyah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fakaifa bil aurat, bagaimana dengan aurat, yaitu apakah sebagian mereka akan melirik atau melihat sebagian kepada aurat sebagian yang lainnya, karena dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang dari mereka memiliki urusan yang menyibukkannya. Itu masing-masing sibuk memikirkan nasib diri sendiri. Dalam riwayat lain, al-amru ashaddu min dzalik, urusannya ketika itu lebih mengerikan dari sekedar melihat satu dengan yang lainnya. Urusannya sangat dahsyat. Jangankan hari kiamat yang begitu dahsyat orang ada gempa saja mungkin orang yang terasa ada gempa yang dia sedang mandi masih dalam keadaan telanjang, mungkin dia gak sadar karena gempa langsung keluar tanpa berpakaian saking takutnya. Ini baru di dunia, baru gempa, apalagi ya subhanallah kengerian di hari kiamat. Sehingga karena manusia tersibukkan dengan urusan masing-masing, tersibukkan dengan keselamatan dirinya sendiri, nggak ada pikiran untuk melihat aurat orang lain, karena urusannya lebih dahsyat, lebih mengerikan. Mm-hmm. juga al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan riwayat yang riwayat ini dibawakan oleh al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan orang kafir pada hari kiamat. Ada yang mereka keringatnya sampai ke leher, sampai ke mulut, ya. Karena panasnya situasi di mauqif, ya. Kemudian taqa'ul ghubrah ala wujuhihim, debu-debu berjatuhan ke wajah-wajah mereka, yaitu wajah-wajah orang kafir. Kemudian beliau berkata, fahuwa qawluhu ta'ala, inilah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhuy yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertutup debu. Tarhaquha qatarah. Abdullah bin Abbas mengatakan ay yakshaha sawadul wujuh, yaitu juga tertutupi oleh hitamnya wajah atau gelapnya wajah. Dan firman Allah Ta'ala, ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir, yang fajarah. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ay al-kafarah qulubuhum, itu orang-orang yang kafir hatinya. Al-fajarah fi a'malihim, yang fujur perbuatannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat yang lain, dalam surat Nuh, wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidaklah mereka melahirkan kecuali orang yang fajir, orang yang suka berbuat keji dan jahat, kafara, lagi sangat kufur. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika kita membaca ayat-ayat yang seperti ini, menceritakan dan menjelaskan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, ya, dan apa yang terjadi di sana nanti, ya, maka cukuplah bagi orang-orang yang berakal ini menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran dan menjadi peringatan, ya, agar kita tidak terlalaikan dari perintah-perintah Allah Azza wa Jal, ya, dan agar kita tidak, ya, terus terjerumus ke dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, wal'iyadzu billah, ya, karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ya. Masing-masing kita nanti akan memikirkan diri kita sendiri. Ya. Maka perbanyak amal ibadah, amal soleh. Ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan berupa umur, kesehatan, ya, waktu luang, bahkan harta benda. Ya. Nah, alhamdulillah. akan manfaatkan berbagai macam kenikmatan tersebut untuk memperbanyak amal soleh, ya, bekal untuk menghadap hari kiamat ini. Ya. Nah, karena pada hari kiamat hanya ada dua golongan di sana, golongan yang suada, yang wajahnya bersinar, berseri-seri, bahagia, ya, dan golongan yang asyqiya, yang wajahnya gelap, ya, hitam dan tertutup debu. Ya. Yaitu mereka adalah golongan orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Semoga ayat-ayat yang kita baca dan kita bahas pada malam hari ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita, juga menjadi motivasi bagi kita untuk terus bersemangat dalam beramal soleh, bersemangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, selesai dari penjelasan tafsir surat Abasa wa Tawalla, ya, sampai akhir ayat. Dan insyaallah kita lanjutkan surat-surat yang berikutnya pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Naam, nattafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.